Jepangnya masuk di bulan dolari, hilanglah nyobungo, ay bulilah di karat, hilanglah nyobungo, ay bulilah di karat, hilang. Sampailah ku mati.